sragen niku kutane akanton nasri sumbut karo semboyane saking solo ora sepira suwene tekan bungkro belok kiri manggonane Putra Wayang.